dengan cara hikmah. Kita telah menyebutkan penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Ali Al-Qahtani rahimahullah tentang apa itu hikmah dan maratibul hikmah, tahapan-tahapan di dalam hikmah ketika berdakwah. Ada yang mencatat keterangan dari Syekh Sa'ad Al-Qahtani tersebut? Syekh Sa'id Al-Qahtani. Intinya yaitu apa kemarin, bahwa hikmah itu telah dipahami keliru oleh kebanyakan manusia, di mana kebanyakan manusia di dalam memahami hikmah itu cuma sebatas al-kalamul-lin wal-rifq. Hikmah itu cuma sebatas diartikan ucapan lembut, ucapan yang lemah lembut. Dan ini kata Syekh adalah sebuah nuksun wa kusurun zahirun limafhumil hikmah. Ini adalah sebuah kekurangan dan kesalahan di dalam memahami makna hikmah. Tadi dijelaskan perinciannya oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wauf Al-Qahtani rahimahullah, bahwa tidak demikian makna hikmah. Bahwa terkadang bahkan kata beliau, sudah kita sebutkan kemarin, terkadang bahkan di antara makna hikmah itu adalah dengan apa? Dengan apa ya ikhwah? Dengan peperangan, dengan pukulan, dan dengan sabetan pedang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang memerintahkan kita untuk hikmah telah menjalankan tahapan-tahapan hikmah tersebut. Rasulullah telah berdakwah dengan lemah lembut. Rasulullah telah berdakwah dengan cara jidal, berdebat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berdakwah dengan yang namanya al-qital, dengan yang namanya peperangan. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, oleh as-salafus saleh. Para sahabat berdakwah terkadang dengan al-kalamul lin war-rifq, terkadang dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mengandung rahmah. Tapi terkadang juga mereka melakukan yang namanya peperangan, yang tujuannya adalah dalam rangka dakwah. Karena peperangan di dalam Islam tujuannya bukan cuma semata-mata memperluas wilayah negeri-negeri kaum muslimin, bukan cuma itu. Dan tujuan utamanya bukan dalam rangka menumpahkan darah. Tapi yang utama tujuan daripada peperangan atau jihad fisabilillah adalah dalam rangka dakwah. Makanya kata para ulama, yang namanya jihad atau al-qital atau peperangan, dia merupakan uslubun min asali bid'wah. Salah satu uslub, salah satu cara di dalam berdakwah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini sering saya sebutkan, supaya salafin itu tidak lemah, supaya salafin itu jangan menjadi mental-mental penakut. Menyebut kata jihad sendiri langsung disebut, jangan, itu ekstrim keras, khawarij, tidak demikian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Apa tujuannya? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu tujuannya daripada jihad. Tujuannya adalah dalam rangka mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, tunduk kepada tauhid, tunduk kepada asy-syari'ah al-islamiyah yang dahulu dibawa oleh nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau demikian makna hikmah, jangan selalu ditarik makna hikmah itu adalah mengalah. Karena sebagian dai demikian. Apa kamu mau digebukin hikmah ya akhi? Masa saya melawan? Kenapa kamu mau diusir dari tanahmu sendiri? Dari masjidmu sendiri? Hikmah ya akhi. Berarti hikmah menurut definisi kamu dalam praktek kehidupanmu dalam beragama, maknanya adalah mengalah. Dan tidak ada para ulama yang mengartikan hikmah di situ maknanya mengalah. Baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang makna hikmah. Bijaksana, bijaksini. Ya, diartikan oleh sebagian orang tidak. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh adalah nuksun wa kusurun lifahmi limafhumi makna al-hikmah. Ini adalah sebuah kesalahan dan kekurangan di dalam memahami makna hikmah. Berarti yang bisa menjalankan hikmah ini siapa dalam dakwahnya? Ahlul ilmi. Orang jahil jangan mengatakan hikmah ya akhi. Kamu enggak tahu hikmah itu seperti apa. Yang bisa menjalankan hikmah di dalam dakwah adalah ahlul ilmi. Dan ahlul ilminya pun yang memiliki sifat syuja'. Apa syuja'? Sifat keberanian. Karena enggak semua orang berilmu itu memiliki sifat berani. Dan sifat inilah yang akan mendukung ilmu tersebut agar menjadi manhaj yang tepat di dalam dakwah. Kalau orang berilmu tapi penakut, penyakit penakutnya ini akan merusak ilmu itu tadi. Manhajnya akan rusak. Kenapa? Karena setiap mau bertindak dalam dakwah ini selalu dibayang-bayangi rasa takut. Mau menyuarakan kebenaran yang tahu itu adalah sebuah kebenaran, dia tahan. Alasan hikmah padahal takut. Begitu juga kita lihat kebanyakan da'i yang menghindar dari dakwah tauhid. Sebenarnya kalimat hikmah itu hanya sebuah tameng. Yang aslinya sebenarnya adalah jiwa takut yang dia polesi atas nama hikmah. Karena memang dakwah yang paling berisiko itu adalah dakwah mengajak manusia kepada tauhid. Dakwah yang paling berat, dakwah yang paling menakutkan atas sebagian dai adalah dakwah kepada tauhid, apalagi di negeri ini. Negeri yang dalam semua hal harus ada kesyirikan. Kalau enggak ada kesyirikan enggak afdal. Bahkan enggak jadi melangkahkan hidup. Ya enggak? Banyak orang-orang yang mengaku kaum muslimin di negeri ini, kalau mau keluar rumah harus tatoyur dulu dia. Meramal nasib dengan gerakan-gerakan hewan piaraannya. Atau kalau mau membangun usaha, dia cari hari yang menurut kita primbon itu baik. kitab syaitan, kitab syirik, kufur, kitab yang kalau diamalkan bisa mengeluarkan orang dari Islam, yang kalau dakwah di dalam keadaan negeri yang mayoritas penduduknya seperti ini, tentunya adalah negeri yang sangat berisiko untuk menyuarakan tauhid. Banyak orang yang mengerti bahwasanya aulawiyat, prioritas utama dalam dakwah itu adalah tauhid. Tapi kenapa mereka berpaling dari dakwah tauhid? Sebenarnya inti utamanya adalah jiwa penakut. Atau jiwa hubbud dunia, cinta dunia. Termasuk di antara bentuk cinta dunia adalah senang untuk dielu-elukan dengan banyaknya pengikut. Kalau berdakwah tauhid ini sudah menjadi sunnatullah, dikit yang suka dengan dakwah tauhid ini. Karena Allah menyatakan wa ma aktsaruhum billahi illa wahum apa? Wahum mu'minun atau wahum musyrikun? Wahum musyrikun. Dan tidaklah mayoritas manusia itu beriman. Dan tidaklah mayoritas manusia itu kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Walau harus tabi mu'minin, kata Allah. Walaupun engkau wahai Muhammad sangat antusias berusaha untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Makanya selalu saya ingatkan bahwa kalau antum mau menjadi seorang dai, bukan cuma tanamkan, bukan cuma hiasi dakwah kalian dengan ilmu saja, bukan cuma kuatkan ilmu, tapi kuatkan juga keyakinan tawakal kalian dan keberanian kalian dalam dakwah. Karena dakwah ini perkara yang besar, termasuk salah satu jihad fisabilillah. Kalau dalam dakwah ini dipegang oleh orang-orang yang penakut, hancur dakwah salafiyah ini. Makanya kalau kita baca sejarah, dari masa ke masa para imam mujaddidin, mereka itu adalah para macan-macan tauhid. Mereka itu adalah orang-orang yang berani. Mulai dari para mujaddidin di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, Abdullah Al-Mubarak, sampai abad-abad selanjutnya, abad ke-7 Al-Imam Ibnu Taimiyah, sampai abad ke-12 Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Siapa mereka? Mereka adalah para mujahidin di jalan Allah. Yang dakwah mereka bukan cuma menyampaikan ilmu dengan lisan. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, semua sifat-sifat sahabat ada pada dia, termasuk berperang di jalan Allah. Cuma satu yang beliau tidak memilikinya, yaitu apa? Tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah memimpin pasukan memerangi kaum Tatar di Mesir sana. Begitu juga Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berperang melawan orang-orang tarekat Sufiyah. Orang-orang yang mereka telah keluar dari Islam dengan ilmu dan juga dengan pedangnya mereka, menunjukkan dakwah tauhid ini tidak bisa dibawa oleh para penakut. Kalau mau bawa dakwah tauhid ini, bukan cuma siapkan ilmu, tapi siapkan juga mental di dalam berperang. Naam. Itu sudah kita singgung dalam pembahasan tentang ad-da'wah bil hikmah. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kata al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Selanjutnya kata beliau ats-tsaminata wal isrun. Permasalahan ya yang ke-28 ya. Iya enggak? 28 ya. Permasalahan yang ke-28 kata beliau, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam, yaitu keharusan untuk mengetahui tentang hak Allah di dalam Islam. Apa hak Allah? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad. Naam. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaknyalah mereka, manusia itu beribadah kepada Allah semata, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. A'zamul huquq hadha. Hak yang paling besar ini, yaitu keharusan untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata dan menghindari segala macam bentuk kesyirikan kepada selain Allah. Kemudian permasalahan selanjutnya, at-tasi'ata wal isrun. Permasalahan yang ke-29. Thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Pahala bagi orang yang menjadi sebab untuk seseorang mendapatkan hidayah. Pahala bagi orang atau pahala yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menjadi sebab datangnya hidayah bagi orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau ada orang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, gara-gara engkau ngajak ngaji, ayo di sana ada kajian, datang. Ternyata di dalam majelis tersebut itu menjadi sebab Allah Jalla wa'ala membukakan hidayah taufik bagi orang tersebut. Dan dia terus mempelajari manhaj salaf ini, beramal dengannya dan mati di atasnya, berarti dia di atas hidayah. Itu khairul laka min humrin na'am. Itu adalah lebih baik bagi engkau daripada harta yang termahal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menjadi sebab hidayah adalah kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang khairul laka min humrin na'am. Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Engkau menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah itu lebih baik bagi engkau daripada dunia dan seisinya. Makanya jangan remehkan mengajak orang kepada ilmu. Selama kita bisa mengajak, ajak dengan lisan kita. Kalau enggak bisa ajak, manfaatkan nikmat medsos yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Antum bisa main Facebook. Antum bisa ada yang namanya apa? Telegram. Apalagi Instagram. Dan gram-gram yang lainnya. Kalau ada. Antum memiliki WA. Antum memiliki berbagai macam fasilitas dari media sosial. Gunakan. Ya, siapa tahu dengan pengumuman yang antum sebutkan, yang antum umumkan, share di Facebook antum atau yang lainnya, menjadi sebab orang lain datang menuju majelis ilmu. Kemudian dia mendapatkan hidayah. Khairul laka min humrin na'am. Cuman kebanyakan orang itu takut men-share kajian, apalagi situ yang isi jundi. Waduh, resiko. Ya. Kalau nge-share ini resiko ditahadirin. Gak dikasih kursi lagi nanti. Itu sudah saya bilang. Yang bisa menyebarkan dakwah tauhid ini cuma para pemberani, penakut lewat. Ya, para penakut itu akan hilang dengan sendirinya ditelan bumi. Ya. Nah, Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ats-tsalatsun, permasalahan yang ke-30 atau permasalahan terakhir ya disebutkan di sini. Penyatuan terakhir juga yaitu al-halfu 'alal futyah atau al-halifu 'alal futyah, tentang dibolehkan bersumpah ketika berfatwa. Hukum asal sumpah ini perkara yang agung, enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sebentar-bentar, wallahi ya akhi, sudah saya hilang. Enggak boleh. Perkara-perkara kecil dilarang untuk kita bersumpah. Karena hukum asal wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Enggak boleh sembarangan. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersumpah kecuali dalam perkara yang besar. Di antaranya di sini. Rasulullah bersumpah, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Rasulullah bersumpah demi Allah. Wallahi demi Allah, kalau ada seseorang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Agungnya menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Maka ini motivasi bagi kita untuk bersemangat di dalam mengajak orang lain kepada kebenaran. Sami'a man sami' wa radda man radda. Kalau ada yang mendengar alhamdulillah, kalau ada yang menolak ya bukan dosa bagi kita. Ya, yang penting kita sebarkan ilmu dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk bab baru, ya, bab tentang addu'a ila syahadati alla ilaha illallah sudah kita bahas. Intinya apa? Bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Mengetahui tentang agungnya tauhid. Kita sudah mengetahui tentang kewajiban bertauhid kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Berarti telah tegak bagi antum hujjah untuk berdakwah sebatas kemampuan yang antum miliki. Antum tahu tentang keutamaan tauhid, ajak manusia kepada tauhid terus. Terus seperti itu. Ini yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian bab selanjutnya kata beliau rahimahullah, babun tafsirut tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tafsir itu sudah menjadi bahasa kita. Iya. Cuman kadang sebagian orang enggak paham. Oh, ini penafsirannya demikian. Apa arti penafsiran? Tafsir itu berasal dari kata Arab, fassara yufassiru tafsiran. Apa maknanya? Kata para ulama ahli lughah, tafsir itu maknanya adalah al-kashfu wal idhah. Al-kashfu wal idhah. Apa arti al-kashf? Menyibak, membongkar. Wal idhah, menerangkan, menjabarkan. Ini makna tafsir secara lughah. Al-kashfu wal idhah, membongkar, menyibak, menerangkan. Ada makna tafsir. Yang akan kita bahas adalah tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kalau kita sudah membahas tentang tauhid, pasti tidak lepas membahas lawan daripada tauhid. Karena kata para ulama, wa bididdihi tatabayyanul asya. Dengan lawan, dengan menjelaskan lawan dari sesuatu, maka sesuatu sebagai lawannya itu akan semakin jelas. Kalau kita mau menjelaskan tentang tauhid supaya umat paham, pasti kita juga harus menjelaskan lawannya tauhid, yaitu syirik. Makanya di sini disebutkan bab tafsir wa syahadati alla ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Syahadat yang mengandung apa? Dua unsur rukun. Rukun menolak antipati segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan tauhid atau ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Kata beliau wa qaulullahi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal. Dinukilkan di sini surat Al-Isra ayat 57. Kata Allah ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ulaika, mereka-mereka itu, ya, mereka itu alladzina yad'una, mereka-mereka yang diseru. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang diseru, yang dijadikan sekutu oleh orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Siapa? Kata para mufassirun, mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Malaikat, para anbiya, dan orang-orang saleh. Makhluk-makhluk yang mereka seru, yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, ternyata kata Allah yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka sendiri adalah makhluk-makhluk yang sama-sama mencari wasilah agar bisa sampai kepada Allah. Lihat, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dari makhluk-makhluk yang mulia itu, ternyata mereka sendiri mencari wasilah agar mereka bisa sampai kepada Allah. Lihat, yang disembah saja mencari wasilah, bagaimana mungkin mereka dijadikan sebagai wasilah untuk bisa sampai kepada Allah? Yang kalian sembah itu sama-sama mencari jalan yang terbaik agar bisa sampai kepada Allah, bagaimana kalian menjadikan mereka justru sebagai jalan menuju Allah? Sama-sama mencari kalian. Sama-sama mencari wasilah. Apa wasilah di sini? Kata para mufassirun, al-wasilah di dalam ayat ini adalah al-qurba ilallahi bita'atihi azza wa jal. Al-qurba di dalam ayat ini, al-wasilah di dalam ayat ini adalah al-qurbah. Apa al-qurbah ilallah? Amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Apa amalan tersebut? Apa amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Bita'atihi, yaitu amalan-amalan yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah juga sama. Mereka ini mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Ya, surat Al-Isra ayat ke-57. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'buduna illalladzi fatarani. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu ayat pokok pondasi yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah atau makna tauhid. Apa kata Allah? Menceritakan tentang Imamul Hunafa, Imamul Muwahhidin, pemimpin orang yang bertauhid, yaitu Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya yang menyekutukan Allah. Moyangnya siapa Ibrahim? Moyangnya siapa? Moyangnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi kita yang mulia itu turunan Nabi Ibrahim dari jalur siapa? Ismail alaihi salam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku yakni Nabi Ibrahim adalah orang yang antipati dari setiap apa saja yang kalian sembah. Ini makna la ilaha. Kata para ulama, kalimat innani bara'um mimma ta'budun ini makna dari kalimat la ilaha. Menafikan, menolak, antipati, berlepas diri, benci dari setiap apa saja yang disembah oleh manusia. Ini makna dari kalimat la ilaha. Makanya kalau ada orang mengaku Islam, mengaku selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi lebih cinta kepada orang-orang kafir, maka patut dipertanyakan kebenaran daripada syahadat la ilaha illallahnya. Semacam Abu Janda, Adi Armando atau yang semisalnya, yang mereka mengaku sebagai muslimin, tapi dalam praktek amalia mereka menampakkan kebencian terhadap tauhid dan kaum muslimin, dan bahkan sebaliknya menampakkan kecintaan terhadap orang-orang musyrik. Illalladzi fatarani, dalam ayat selanjutnya, kecuali zat yang telah fatarani. Fatarani ay khalaqani wa auja wa apa, yang telah menciptakan aku, wa aujadani, dan yang telah mengadakan aku. Sebelumnya aku ini al-adam. Apa al-adam? Tidak ada. Illalladzi fatarani, inilah makna illallah, kecuali Allah. Makanya ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai ayat pondasi yang menafsirkan tentang makna la ilaha illallah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan ayat ini di dalam bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Berarti syahadat la ilaha illallah penafsirannya, yaitu kalimat yang mengharuskan setiap orang yang mengucapkannya antipati dari segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah. Para ulama menambahkan, dan juga dari musyrikinnya, orang-orang yang menyekutukan Allah, tampakkan keantipatian kita kepada mereka walaupun tidak zalim, dan kita berupaya untuk menjadikan Allah Azza wa Jal hanya satu-satunya sasaran di dalam ibadah. Ya, insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini cukup sekian. Pada siang hari ini cukup sekian, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Minggu kemarin masih banyak pertanyaan ya, belum terjawab. Satu, lima ya. Ada pertanyaan, orang tua ana mempercayai mimpi membawa atau mendatangkan keburukan. Ya, keburukan. Lalu ana bantah dengan beriman kepada takdir Allah. Orang tua ana merajuk, Ustaz. Apakah ana salah? Kalau cara anda di dalam menasehati orang tua atau membantah orang tua itu dengan cara yang benar. Artinya Anda tidak menyamakan antara membantah tetangga, membantah teman dengan membantah orang tua. Karena membantah orang tua itu harus ekstra lemah lembut. Beda dengan Anda membantah tetangga atau membantah teman. Kalau Anda sudah menggunakan bantahan tersebut sesuai dengan adab-adab Islam, maka merajuknya orang tua itu adalah bentuk kesalahan dia sendiri dan bukan dosa bagi anak tersebut. Dan bahkan semisalnya pun orang tua bunuh diri gara-gara dibantah, mati dia, tidak masalah. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting manhaj kita sudah tepat, ilmunya sudah kita sampaikan, dan caranya pun cara yang diajarkan di dalam adab menurut Islam. Dan merajuknya orang tua ketika diajak kepada tauhid ini juga pernah dialami sahabat siapa? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sahabat yang mulia. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya demo. Dalam asar lain dikatakan itu orang tuanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Orang tuanya demo. Gak mau makan sampai dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka Allah Jalla wa'ala turunkan firman Allah Azza wa Jal. Apa? Apa dalam surat itu? La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Syaitan melupakan hafalan kita. Hah? La. Yang menjelaskan tentang waqula lahu qawlan ma'rufan aw layyinan. Ya Allah, nanti saya lihat lagi ayatnya, ya. Nah, sahabat yang orang tuanya demo itu menjadi sebab turunnya ayat. Siapa di antara antum yang hafal? Sudah Anda sebutkan ini. La haula wala quwata illa billah. Wala tuti'huma, yaitu nah. Dan jangan kalian wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an wala tuti'huma. Bima laisa laka bihi ilmun wala tuti' huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa mengajak engkau untuk menyekutukan Allah dalam perkara yang engkau tidak memiliki ilmu, jangan taati keduanya. Ini orang tuanya merajuk. Turun ayat pembelaan terhadap anaknya. Jangan taati walaupun dia merajuk. Mati-matilah situ. Nah, saya mengikuti sebuah kajian di Lubuk Linggau mengatakan bahwasannya memotong batang kurma adalah sebab masuk ke dalam neraka, atau batang sidr. Saya kurang dengar. Apakah benar demikian? Kalau memotong batang kurma, wallahualam. Tapi kalau memotong pohon sidr, memang di sana ada riwayat-riwayat yang melarang untuk memotong batang sidr, tapi semua riwayatnya dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, saya ingat ana dalam kitab Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dhaif. Ya, hadis dari siapa? Anas, dari Aisyah radhiyallahu taala an. Dan ada faedah itu dari guru kami, Syekh Muhammad As-Sumali, salah seorang ulama di kota Sanayaman. Ketika beliau ditanya tentang hadis tersebut, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tahawi dalam Mushkilil Athar, apa kata Rasulullah dalam hadis tersebut? Innal ladina yaqta'una as-sidra atau syajarat as-sidr yusabbuna finnari ala ru'usihim subba, dalam ayat lain ala wujuhihim subbah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memotong pohon apa tadi? Pohon sidr. Pohon apa kitanya? Pohon bidara. Maka mereka itu nanti akan disiram di wajahnya atau kepalanya air panas di dalam neraka. Hadis ini adalah hadis yang dikategorikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Munir, ya, sebagai hadis lemah sangat. Ketika beliau berbicara bab tentang kulliyatul maudhu'at, pembicaraan hadis-hadis palsu. Hadisnya dhaif. Walaupun memang ada ulama belakangan seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwasanya hadis itu adalah hadis yang hasan, telah dibantah oleh para ulama kekeliruan beliau di dalam menghasankan riwayat tersebut. Dan beliau pun yang mengatakan hasan dalam Sahihul Jami', beliau menyebutkan walaupun aku menyatakan hasan, penafsiran ulama itu ada tiga terhadap hadis itu. Ya, yang pertama bahwasannya larangan tentang memotong pohon sidr itu kalau pohon itu adalah pohon yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai alat untuk bernaung ketika panas. Makanya Al-Imam Abu Dawud menyebutkan bi ardil falat, di padang pasir yang panas ada pohon sidr biasa berlindung kaum muslimin di bawahnya dari panas kemudian ditebang. Dan itu termasuk kabairud dzunub. Sebagian lagi menyatakan bahwasanya hadis tersebut maknanya adalah pohon sidr yang ada di haram, baik di Mekah ataupun di kota Madinah. Selain itu boleh, kata beliau, tidak mutlak. Atau sebagian lagi menyatakan yang dilarang di dalam hadis tersebut, hadisnya sahih, kata beliau, tapi sebagian ulama berpandangan mansukh. Kenapa? Karena rawi hadis ini sahabatnya siapa? Yaitu Urwah bin Az-Zubair. Beliau sendiri meriwayatkan hadis ini, tetapi beliau juga biasa memotong pohon sidr. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Bisa dilihat dalam Al-Manarul Munif dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada yang memberi saran dakwah itu mengurangi front. Front itu apa maksudnya? Pertempuran. Apa? Tetapi memperbanyak sasaran. Apakah itu merupakan hikmah? Wallahu a'lam. Ana kurang paham pertanyaannya. Kalau front setahu ana pertempuran, ya. Iya enggak? Benar enggak? Benar enggak front itu pertempuran? Perlawanan. Ada yang memberi saran dakwah itu mengurangi front tetapi memperbanyak sasaran. Apakah itu merupakan hikmah? Wallahualam. Ya. Dalam hikmah dakwah itu ala hasabil hal, sesuai keadaannya. Kalau yang dimaksud adalah pertempuran, maka kalau yang dimaksud front di sini adalah pertempuran, ini kalimatnya tidak tepat. Naam. Karena front itu terkadang dibutuhkan tergantung di mana kita berdakwah. Ya. Baik. Kalau kita berdakwah di daerah yang selalu diperangi, terkadang front itu menjadi metode utama dalam hikmah dakwah. Naam. Wallahu taala a'lam. Bagaimana dengan para pejabat yang baru dilantik disumpah di atas Al-Quran? Bid'ah. Para sahabat, mereka memiliki mushaf Al-Quran. Tapi ada gak yang mereka itu ketika menjabat sebagai gubernur di zaman Abu Bakar, zaman Umar, di zaman Rasulullah SAW disumpah di atas Al-Quran? Itu termasuk daripada Al-Bid'ah Al-Mu'asirah. Para ulama menggolongkannya sebagai bid'ah-bid'ah belakangan. Karena bersumpah tidak harus dengan menggunakan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan untuk alat sumpah. Ya. Ini bersumpah di atas Al-Quran tapi gak bisa baca Quran. Para pejabat. Ada termasuk bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ikhwani fi dini azakumullah. Doakan insya Allah besok kita di Merasi, besok hari Senin ini mulai pembangunan masjid dan asrama. Besok hari pertama pembangunan pondasi. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan donatur yang tidak pernah dipinta. Termasuk saya tidak pernah meminta dan saya pun tidak pernah megang uang sama sekali. Ya, dan dia terus mengalirkan dananya sampai sekarang. Insyaallah besok kita mulai pembangunan pondasi, bagi yang mau menyaksikan alhamdulillah bantu. Dan asrama bareng, dua bangunan sekaligus. Masjid dan asrama. Yang targetnya insyaallah dalam 3 bulan ke depan terbangunlah markas sunnah kita di dekat D itu, Ketuan ya. Baru selanjutnya setelah itu kita akan bangun markas kedua dan sebenarnya itu markas utama di Bliti. Ya, selanjutnya insyaallah donatur kita arahkan ke sana. Barakallahu fikum. Naktafi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu Muhammad wa ala Muhammad.